الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا من بعد kita murojaah apa yang Syekh Rahimahullah Ta'ala tuangkan dalam kitab ini. Apa pendapat Syekh Rahimahullah Ta'ala dalam masalah membaca Al-Fatihah untuk makmum dalam sholat jahriyah? Apa pendapat Syekh Rahimahullah Ta'ala dalam masalah membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat jahriyah? Beliau rahimahullah berpendapat bahwasanya makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Dalilnya? Man kana lahu imam faqiratu qiraatul imam lahu qiraah. Man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Karena wa illa, atau kalau apabila tidak, maka di sana ada pendapat ulama yang lain ya, tentang bacaan Al-Fatihah bagi makmum dalam salat jahriyah. Nah. Baik, kita lanjutkan. Wujub qala Syekh rahimahullah taala wujubul qiraati fi sirriyati. Wajib membaca Al-Fatihah dalam salat sirriyah, salat yang tidak dikeraskan. Wa amma fi sirriyati faqad aqarrahum 'alal qiraati fiha. Faqala Jabirun kunna naqra'u fi dhuhri wal asri khalfal imami fi raq'atainil ulayaini bi fatihatil kitabi wa surati wa fil ukhrayaini bi fatihatil kitab. Dan adapun pada salat yang tidak dikeraskan, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui mereka atas bacaan surat Al-Fatihah pada salat sirriyah tersebut. Maka berkata Jabir radhiyallahu anhu, kami senantiasa membaca pada salat zuhur dan asar di belakang imam pada dua rakaat yang pertama Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah dan surat. Itu surat selain Al-Fatihah. Dan pada dua rakaat yang lainnya hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah, daripada salat sirriyah, salat yang dipelankan ya zuhur, asar. Nah, makmum membaca Al-Fatihah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir ini. Dan demikian juga pada dua rakaat yang pertama, selain membaca Al-Fatihah juga membaca surat yang lainnya. Ya, apa yang dimampui. Silakan apa yang dimampui. Ya. Nah, sedangkan pada dua rakaat yang terakhir hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah, wa innama ankara tashwish alaihi biha wa dhalika hina shalla dhuhra bi ashabihi fa qala ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la fa qala rajulun ana wa lam urid biha illa al khair fa qala qad araftu anna rajulan khalijani khol khalijaniha Wa fi hadisin akhir wa kanu yaqrauna khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fayajharuna bihi faqala khalatum alayya alquran. Dan hanya saja Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingkari taswish, yakni mengganggu. Nah, mengganggu terhadap Nabi dengan bacaan tersebut. Wadhalika, dan yang demikian ketika sholat duhur. Ketika sholat duhur dengan para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, siapakah di antara kalian yang membaca Sabihisma Rabbikal A'la? Maka berkata seseorang, saya. Dan tidaklah aku menginginkan dengannya kecuali kebaikan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mengetahui bahwasanya seseorang nam telah menggangguku dengan bacaan Al-Fatihahnya. Di dalam riwayat yang lain, mereka para sahabat atau jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayajharu nabihi, maka mereka mengeraskan bacaannya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian telah mengacaukan bacaan Quranku. Khalatum, mencampurkan, ya, mengacaukan. Nah, mengacaukan atasku bacaan Quranku. Nah, daifa barakallahu fikum. Ya, di sini disyariatkan untuk membaca, makmum untuk membaca surat Al-Fatihah pada sholat syariah, namun jangan terlalu kuat, jangan terlalu keras bacaannya, karena ikan memberikan tashwish ataupun mengganggu yang lainnya, karena membaca tanpa mengganggu terhadap yang lainnya. Ya. Nah. Wa qala innal musalliya yunaji rabbah. Fal yanzur bima yunaji bihi wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'ani. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang yang salat itu dia sedang bermunajat. Kepada Rabb-nya, berkomunikasi dengan Rabb-nya. Maka lihatlah dengan apa dia bermunajat dengannya. Dan janganlah sebagian kalian mengeraskan terhadap sebagian yang lain dengan bacaan Quran. Ya, orang yang sholat, dia sedang berkomunikasi, sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Perhatikan dengan apa dia bermunajat tersebut, yaitu dengan sholat, dengan membaca Al-Quran di dalamnya. Nah, masing-masing sedang bermunajat, orang-orang yang sholat tersebut. Janganlah sebagian yang lain mengeraskan sebagian yang lain bacaan Qurannya, karena akan mengganggu, ini akan mengganggu terhadap yang lainnya. Ya, ya cukup didengar sendiri saja. Baik. Wa kana yaqul man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah, la aqul alif lam mim harfun walakin alif harf wal lam harf wa mim harf. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya mendapatkan pahala dengan sebab membaca satu huruf tersebut, satu kebaikan. Dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini diantara keutamaan membaca Al-Quran, bahwasanya satu huruf yang dibaca dari kitabullah tersebut merupakan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dibalas 10 kali lipat dengan yang semisalnya. Ya, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat 6. Kemudian yang dimaksud satu huruf bukan satu kali mengatakan, ya, alif lam mim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan satu huruf. Ya, bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Naam. Dan alif lam mim itulah tiga huruf. Ya, naam. Baik, masing-masing huruf merupakan satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Ya, naam. Baik, misalnya seseorang membaca naam di dalam salatnya Al-Fatihah, ya, naam, berapa 60 huruf bahkan lebih mungkin, ya. Taib, dan naam, masing-masing huruf bernilaikan satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Naam. Taib, ini qiraah ataupun bacaan dalam salat sirriyah. Jadi enam Syekh rahimahullah taala enam setelah membawakan dalam salat jahriyah makmum hanya mendengarkan, ya, hanya mendengarkan, dan pada salat sirriyah maka makmum pun wajib membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Naam. Bab berikutnya, at-ta'minu wa jahrul imam bihi. Ucapan amin dan imam mengeraskan dengannya. Ucapan amin dan imam mengeraskan bacaan amin tersebut. Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza intaha min qiraatil Fatihah qala amin. Yajharu wa yamuddu biha sautahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila selesai dari membaca Al-Fatihah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan amin. Mengeraskan dan memanjangkan suaranya, mengeraskan dan membacakan, mengeraskan dan memanjangkan enam ucapan aminnya, enam suaranya. Taib. Dalam ucapan amin, nah, dalam ucapan amin ada taib tiga bacaan. Yang pertama dengan memanjangkan alif. Dan meringankan mim atau tanpa mentasydid mim, memanjangkan alif tanpa mentasydid mim, ya, seperti pada contoh di kitab ini itu amin amin, ya, a-nya alif yang dipanjangkan, mimnya tanpa tasydid, amin. Nah, kemudian yang kedua adalah memendekkan alif tanpa mentasydid mim di amin amin, ya. Kemudian bacaan yang ketiga memendekkan alif dan mentasydid mim di amin amin. Dan bacaan yang ketiga ini bacaan yang syad, bacaan yang salah, ya, bacaan yang salah. Naam. Ada amin, ada enam amin, ada ammin. Yang ketiga ini salah, ya. Ammin, memendekkan alif dan mentasydid mim. Ammin. Naam. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa kana ya'murul muqtadina bita'mini bu'aida ta'minil imami, fayaqul idza qala al imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, fa inal malaikata taqul amin, wa inal imam yaqulu amin, wa filaf idza ammana al imam faminu, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, wa filaf akhar idza qala ahadukum fis salati amin wal malaikatu fis samai amin fa wafaqa ahaduhuma al akhar ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada makmum al muqtadina makmum dengan ucapan amin sejenak setelah ucapannya, setelah ucapan amin imam. Enam, ucapan amin makmum ataupun makmum mengucapkan amin sejenak setelah imam mengucapkan amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan oleh kalian amin. Maka sungguh malaikat mengucapkan amin, dan sungguh imam juga mengucapkan amin. Di dalam lafaz yang lain, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Maka barang siapa ucapan aminnya mencocoki ucapan amin malaikat, di dalam lafaz yang lain, apabila seseorang di antara kalian nah mengucapkan di dalam sholatnya amin, dan malaikat mengucapkan amin, malaikat di langit juga mengucapkan amin, kemudian mencocoki seseorang di antara keduanya ucapan amin yang lainnya, maka diampuni baginya dosa yang sudah atau apa-apa yang sudah berlalu dari dosanya. Ya, nah. Jadi sini amin diucapkan oleh imam, oleh makmum. Ya, diucapkan oleh imam juga oleh makmum, dan imam mengeraskan bacaan aminnya. Ya, nah. Dan di sini keutamaan mengucapkan amin apabila ucapan amin seseorang nah mencocoki atau bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, nah maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Ya, nah. Dan demikian juga ini diucapkan amin tersebut dalam sholat sirriyah, ya, dalam sholat sirriyah. Ya, ya, tiap-tiap orang yang membaca ataupun mengucapkan nam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nam selesai daripada Al-Fatihah mengucapkan amin. Ya, nam. Taib. Wa fi haditsin akhar faqulu amin yuhibbukumullah. Dan pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, maka ucapkanlah amin. Ucapkan oleh kalian amin, faqulu maka ucapkanlah oleh kalian amin, yaitu amin yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Naam. Wa kana yaqul ma hasadatkum al-yahudu ala syai'in ma hasadatkum alal islami wa ta'mini khalfal imami. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, tidaklah orang-orang Yahudi dengki terhadap kalian atas sesuatu amalan semisal hasadnya mereka terhadap kalian atas ucapan salam dan ucapan amin di belakang imam. Dan di orang Yahudi sangat dengki, sangat hasad sekali terhadap enam kaum muslimin, ya. Karena amalan yang sedikit pahalanya besar, ya, pahalanya banyak. Ya, enam di antaranya itu ucapan amin ini, ya, ucapan amin. Enam Barang siapa yang ucapan aminnya mencocoki ucapan amin enam para malaikat, akan diampuni dosa-dosa yang sudah berlalu, ya, di antara keutamanya. Nah, sehingga orang Yahudi hasad terhadap kaum muslimin, ya, dengki terhadap kaum muslimin. Nah, taib, ini bacaan amin, ya, bacaan amin enam dalam sholat. Taib, dari hal ini ada yang ditanyakan? Nah, kadang-kadang kita sholat itu bersama imam, takbirnya sama-sama, tapi pas hendak ruku kita belum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Apa yang kita lakukan? Apa menyelesaikan dulu atau langsung? Tadi kita memulai pas sholatnya bersama-sama dan imam. Ya. Nah, tapi pada saat ruku, nah, imam semua ruku, kita belum selesai membaca Al-Fatihah. Nah, sebenarnya sudah berlalu lah ya pembahasan ini. Jadi dilihat kalau ya, kalau kita menyempurnakan Al-Fatihah, kita tidak bisa ruku bersama imam, maka di tidak disempurnakan Al-Fatihahnya, tapi ruku, ya, ruku bersama imam. Nanti di akhir sholat kita sempurnakan, kita tambah satu rakaat. Ya. Nah, tapi kalau misalkan bisa menyempurnakan Al-Fatihah, bisa menyempurnakan Al-Fatihah, maka sempurnakan, kemudian ruku, ya, kemudian ruku. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian sekali lagi dalam membaca ya, Al-Quran dalam sholat, ya antum jangan jangan mempergunakan ilmu tajwid, ya, dalam artian dalam ilmu tajwid, ya, misalkan apa alif ketemu matobi ketemu alif, ya, itu kan harus 6 harokat, ya, 6. Ya antum jangan baca 6 harokat, karena kalau begitu antum akan ketinggalan terus, ya, misalkan dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu kan kalau mengikuti ilmu tajwid harus 6 harokat. Kemudian misalkan bacaan di akhir ayat, apa bacaan di akhir ayat itu? Mat alhamdulillah rubil alamin min, itu apa hukum bacanya? Ada yang tahu? Bukan matobi di akhir ayat, apa namanya? Hah? Saya sudah lupa lagi. Bacaan di situ, ya, bisa 2 harokat sampai 6 harokat. Ya, ya, antum jangan kemudian bacakan apa 6 harokat. Alhamdulillah, antum sebagai makmum ya, maksudnya sebagai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau antum bacanya begitu, sementara imam bacanya pendek-pendek saja, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, otomatis antum akan ketinggalan terus setiap rakaat. Ya. Ya, antum baca biasa saja. Ya, baca biasa. Nah. Jadi yang penting jangan mengurangi. Jangan mengurangi huruf, jangan mengurangi harokat, ya, jangan mengurangi kalimat. Nah, ya, yang ditasydid baca tasydid, ya, alif baca alif, ain baca ain. Nah, sukun baca sukun, ya, harokat kasroh baca harokat kasroh dan seterusnya. Ya, nah, taib, sehingga tidak apa bisa menyesuaikan dengan ruku ataupun mendekatkan imam yang lain. Ya, nah. Baik, Allah alam bisawab. Sebentar, ada yang di depan. Sebentar. Ya. Masalah sholat mimbar yang dikeraskan suaranya terkait permasalahan dengan sholat yang sir tadi yang tidak dikeraskan suaranya, sementara sholat yang mengeraskan suara di sholat-sholat wajib makmum tidak boleh mengikuti imam dalam perkara ayat-ayat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Sementara di dalam surat Ziyatan ini makmum boleh membaca ayat-ayat lain setelah surat Al-Fatihah. Apakah tidak mencukupi makmum itu imam juga membaca surat-surat yang lain? Anda ikut mazhab yang mana nih? Kalau mazhabnya Syekh Albani, dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan, makmum mendengar saja, tidak Al-Fatihah, tidak surat yang lainnya. Ini yang diikuti oleh Syekh Albani. Makmum dalam sholat jahriyah tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat yang lainnya, mendengarkan saja. Nah, adapun dalam sholat sirriyah, dan sebagaimana baru kita baca penjelasan beliau, makmum juga membaca surat Al-Fatihah, ya, dan membaca surat yang lainnya silahkan dalam sholat sirriyah, dalam sholat sirriyah. Nah, kok kenapa dalam sirriyah makmum membaca, dalam jahriyah tidak membaca? Ya begitu contohnya. Dia jawabnya begitu contohnya. Nah, kalau mengikuti pendapatnya Syekh Albani rahimahullah taala. Tapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan ya makmum juga membaca Al-Fatihah, yakni cukup membaca Al-Fatihah dalam sholat jahriyah dan tidak membaca yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana? Waalaikumsalam. Sebelum takbir, ya, kenapa? Bismillah atau setelah takbir? Takbir yang mana ini? Takbir, ya? Kayak, kalau sebenarnya takbir pertama, takbiratul ihram. Apakah sebelum takbiratul ihram membaca bismillah? Atau pertanyaan yang kedua, apakah membaca bismillah sebelum Al-Fatihah? Ya. Ya. Nah, sebelum takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu Akbar. Apakah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar? Kalau yang demikian dijadikan sebagai kebiasaan ataupun diyakini sebagai suatu yang harus ataupun yang disunahkan, maka tidak, karena pada pembahasan yang sudah berlalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat itu dengan ucapan Allahu Akbar, tidak disebutkan dengan bismillah. Jadi dengan Allahu Akbar. Adapun dalam membaca surat Al-Fatihah, ya, maka dibaca sebagaimana sudah berlalu pembahasannya, berta'awud, kemudian bismillah, kemudian seterusnya alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang awam itu kebiasaan mereka membaca 6 surat Al-Ikhlas, kemudian Muawwidhatain, itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebelum salat. Ya, wallahu alam apa maksudnya, tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah memulai sholat dengan ucapan Allahu Akbar, dengan ucapan Allahu Akbar. Nah, ucapan ta'awudz itu setiap membaca Al-Fatihah atau hanya di awal? Setiap kali membaca Al-Fatihah, setiap kali membaca rokat. Jadi setiap rokat membaca ta'awudz. Tapi mungkin pekan depan kita libur panjang. Hari Jumat libur, Sabtu libur, Ahad juga libur, dan mungkin beberapa hari kedepannya juga libur dulu karena ada acara. Dan mungkin antum murojaah baca yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari. Bukan berarti kalau tidak ada ta'lim kemudian tidak ada belajar, ya. Bukan berarti tidak ada ta'lim tidak ada belajar. Tetap antum belajar. Murojaah apa yang sudah antum pelajari, sama dalam ta'lim-ta'lim yang lainnya juga. Dalam ta'lim-ta'lim yang lainnya pada maghrib. Nah, kalau tidak ada ta'lim, bukan berarti kemudian belajarnya libur. Kaifa barakallahu fikum, kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.